Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh semata karena nikmatnya, semata karena rahmatnya, sehingga kita pun merasakan nikmat Islam, nikmat iman ini, yang dengannya kita bisa melakukan keharusan-keharusan dari Islam dan iman itu, dan diantaranya kita mampu melakukan kewajiban salat 5 waktu dan bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Sungguh jamaah, betul-betul perlu kita tetapkan diri kita bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karunia darinya, nikmat darinya, keutamaan darinya, yang kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, putus, maka kita tidak akan peroleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada rukun iman yang terakhir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kamu beriman terhadap qadar, takdir, baik dan buruknya. Baik, keimanan terhadap takdir baik dan buruk adalah keimanan yang sangat luar biasa dalam iman, dan di dalamnya terdapat banyak syubhat, banyak keraguan, banyak ajakan-ajakan yang memalingkan kita dari nilai-nilai iman yang benar. Karena itulah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka pastikan kita berada di asal pondasi agama, bahwa tidak akan kita yakini keyakinan apapun kecuali setelah ada keterangan dari Quran maupun sunnah Nabi SAW yang sahih. Sebaliknya, kita akan tolak keyakinan apapun siapapun yang menyerukannya, kalau ternyata bertentangan dari keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan terhadap takdir baik dan buruk, qadar bi fathah dalnya qadar, dan dia mempunyai dua makna. Qadar bisa bermakna maqdur, ismul fa'il, ismul maf'ul, dan bisa bermakna takdir, ya, masdar. Jadi kalau dikatakan qadar, bisa kembali kepada dua makna ini. Qadar dalam arti maqdur, artinya yang ditakdirkan. Terjadi ini, terjadi itu, lepas dari ini, lepas dari itu, sakit, sembuh, dan yang semisal. Apa yang telah ditakdirkan? Dan yang pasti terjadi. Kalau Allah sudah takdirkan, maka pasti terjadi. Makna yang kedua, qadar dalam arti takdir. Perbuatan Allah menentukan kejadian itu. Dari sini dapat kita memahami satu hal yang sebahagian orang bingung terhadapnya, bahwa dari tinjauan qadar dalam arti makdur yang ditakdirkan, maka di sini terbagi menjadi baik dan buruk. Takdir Allah baik dan buruk yang ditakdirkan. Dan dari tinjauan qadar dalam arti takdir, perbuatan Allah yang maha berkuasa, yang menentukan ini dan menentukan ini, maka ini tidak ada kecuali hanya kebaikan, kemuliaan yang tiada terhingga. Jelas? Dalilnya dalam doa istighfar yang panjang, di antara lafadznya Nabi SAW mengajarkan, wasyarru laysa ilaih, wasyarru laysa ilaih, dan syar yang tidak baik, laysa sama sekali tidak disandarkan, tidak boleh ilaih kepada engkau. Sebab yang ada pada Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, zatnya Allah, seluruhnya adalah kesempurnaan, kemuliaan. Walillahi al-mathalul a'la, hanya milik Allah sifat al-a'la, yang paling tingginya, yang paling hebatnya. Kalau kita tahu, maka Allah pun tahu, dan yang bagi Allah al-a'la, tahu yang paling tinggi. Kita mendengar, Allah mendengar. Dan yang batas bagi Allah adalah al-mathalul a'la, yang paling tinggi, mendengar yang tiada tandingannya, yang sangat sempurna. Jadi kan pula mentakdirkan, harus yang a'la, yang paling tinggi. Jelas ini? Takdir dalam arti maqdur, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ini yang disebutkan dalam hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Apa maksudnya baik dan buruk? Yang ditakdirkan. Allah takdirkan si'anu kaya, si'anu miskin, si'anu sehat, si'anu sakit, si'anu selamat, si'anu celaka, si'anu sholat, si'anu tinggalkan sholat, si'anu beriman, yang lainnya tinggal. Ini takdir. Ada yang baik, ada yang buruk. Jelas? Jadi baik dan buruk itu dalam tinjauan yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk itu, maka seluruhnya baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan kecuali pasti akhirnya kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau mau memahaminya, maka ini perlu pembahasan panjang. Hanya singkatnya, apapun yang Allah takdirkan, maka tidak akan mungkin lepas dari nama-nama dan sifat Allah yang semuanya ini adalah hanyalah kemuliaan. Lihat tadi sifatnya, walillahil matalul a'la, hanya milik Allah sifat yang setinggi-tinggi sifat. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang semulia-mulia nama. Innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguh Allah indah, sangat indah dan mencintai keindahan. Indah apa? Indah zatnya. Karena itulah melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang mengalahkan seluruh nikmat di surga. Dan ini dimaksudkan dalam makna mazid, tambahan di surga. Masih perlu kita kalau dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Indah. Iya, zatnya Allah, indah nama-nama Allah, indah sifat-sifat Allah, indah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, sisi lain. Allah menetapkan ini, menetapkan itu, maka dia tidak lepas dari keadilan, keutamaan, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Keadilan, keutamaan, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memahami ini, maka dia akan mantap. Apapun yang Allah tetapkan, maka tetap dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu terhadap dirinya atau terhadap yang lain? Keadilan, Allah tetapkan siapa misalnya celaka, itu adil. Sebab dia menginginkan celaka itu, maka Allah sesuaikan dengan keinginannya, kondisinya. Ini adil. Si'anu menempuh, menginginkan jalan-jalan kebaikan, Allah tetapkan baik. Maka ini keutamaan. Rahmat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ini adalah hikmah. Yang tak satu pun hikmah Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat luar biasa, sangat indah, yang mana dengannya kita tetap akan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa dalam semua kondisi. Dan doa ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Nabi sallam mengatakan di antara doa Nabi sallam ketika beliau mendapatkan kabar-kabar yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan hati, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik, maka beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi fatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Ianya dengan nikmat-nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikannya. Dan ketika beliau mendapatkan hal-hal yang tidak baik, menerima hal-hal yang tidak baik, dan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi sallam, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun juga. Sebab apa? Ketentuan apapun yang Allah tetapkan pada diri kita, tetap kebaikan, pujian, kemuliaan, kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai dalam ucapan ini tidak akan mungkin kecuali dengan kesempurnaan keimanan terhadap takdir, memahami perkara ini. Beda dengan para penjahat, orang-orang yang buruk sangka, yang tidak memahami agama, tidak mengetahui kondisi dirinya sebagai hamba yang zalim, tidak mampu menempatkan tempat pada tempatnya, yang jahul, bodoh, dia akan menyangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan jahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pembahasan. Pembahasan selanjutnya. Keimanan terhadap takdir adalah perkara keimanan yang sekali lagi jangan tergesa-gesa, tapi pastikan kita berada di atas jalan yang lurus dalam perkara ini. Dasari diri kita di atas pondasi akal, bukan ukuran. Perasaan, bukan hujjah. Perkataan orang, semua orang bisa berkata, tapi yang benar hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu pahami atau belum? Kalau sudah tahu datangnya dari Allah, maka akui. Tahu hikmah atau tidak, maka akui. Dan ketika kita tidak mampu menjangkaunya, maka kembalikan kepada diri kita yang zaluman jahula. Zalim dan bodoh, dan ini adalah asal manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap takdir termasuk keimanan yang pelanggaran terhadapnya merupakan perkara-perkara awal dalam Islam. Pelanggaran terhadap keimanan terhadap takdir ini perkara-perkara awal dalam Islam. Karena itu, kesalahan ini yang sudah 1000 tahun yang lalu, ini menumpuk, ditumpuk dengan kesalahan-kesalahan yang lain, bid'ah, pikiran-pikiran sesat yang lainnya, sehingga kabur bagi orang. Bahkan menganggap kebatilan dalam perkara ini sebagai hak, yang hak dalam perkara ini sebagai kebatilan. Perkara yang betul-betul dicela dalam Al-Quran dianggap sebagai kebenaran, dan perkara yang dipuji dalam Al-Quran dianggap sebagai kebatilan. Yang terkenal munculnya awal kesalahan dalam perkara ini pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Basrah muncul Ma'badul Juhani yang mengatakan innal amra unuf, yang mengatakan tidak ada takdir, tidak ada penentuan sebelumnya, urusan ini kosong. Dalam arti katanya, nanti Allah tahu setelah terjadi. Jadi dia nafikan Allah tidak tahu. Dia nafikan ini, Allah tidak tahu. Nanti terjadi bahwa tahu. Tidak ada. Ini muncul di Basra oleh Ma'badul Juhani. Orang tabi'i yang dari Basra bertekad bahwa kita akan umrah atau haji, dan kalau kita menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah, maka kita harus mempertanyakan perkara ini, sebab baru muncul pada zaman ini. Dan alhamdulillah mereka diberi taufik untuk berjumpa di sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Sahih Muslim dalam hadis yang pertama. Baik. Walhasil keduanya pun telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar di dalam masjid. Mereka membagi posisi, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Kemudian satu dari keduanya pun bertanya, "Wahai Aba Abdirrahman, di negeri kami ada orang yang menuntut ilmu, belajar Quran, belajar hadis. Dan mencoba bayangkan hebatnya masa itu. Ini masih masanya sahabat ini, sehingga masuk dalam apa? Khairun nas. Iya. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebab zaman adalah zamanku. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Ini masuk dalam zaman yang terbaik. Orang datang ke kuburan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada pada zaman ini. Tapi muncul sudah begini. Orang ini belajar ilmu, belajar Quran, belajar hadis dari sahabat Nabi SAW. Atau dari orang-orang yang belajar darinya. Tapi ternyata syaitan mampu jerumuskan dalam kesesatan besar. Memunculkan pikiran bahwa urusan itu kosong. Allah tidak tahu. Ingkari takdir. Makanya ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Maka beliau menjawab dengan jawaban sebagai orang yang betul-betul memahami takdir itu. Hakikat takdir. Sebagai hamba Allah yang betul-betul kokoh di atas keimanan terhadap takdir. Yang betul-betul memahami akibat dari keingkaran terhadap takdir. Beliau mengatakan, kabarkan kepada mereka bahwa sungguh Abdullah bin Umar bara' berlepas terhadap mereka. Benci, musuh, tidak ada hubungan dengan mereka. Bukan lagi antara muslim yang satu yang lainnya, tidak ada hubungan. Kemudian dia bersumpah demi yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya. Kalau seandainya mereka berinfak emas sebesar Uhud, maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima infaknya di jalan Allah sampai mereka beriman terhadap takdir. Sampai mereka beriman terhadap takdir. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalilnya. Dalil hadis Jibril. Datangnya Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, mempertanyakan ini, mempertanyakan iman, Islam, ihsan, kemudian mempertanyakan tentang hari berbangkit, dan terakhir tentang tanda-tanda hari berbangkit. Yang selanjutnya Nabi akhiri dengan kalimatnya, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Tadi itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Dan disinilah agama itu. Titik penilaian beliau dalam hadis ini adalah pada pertanyaan pertama. Akhbirni anil iman. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi, antu minabillah wa malaikati wa kutih wa rusulih wal yawmil akhir. Untuk takdir, Nabi ulangi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kamu beriman terhadap kitab-kitab Allah, kamu beriman terhadap Rasul-Rasul Allah, dan kamu beriman terhadap hari akhirat. Kemudian wa tu'mina, diulangi kalimat wa tu'mina, dan kamu beriman. Kalau sebelumnya hanya diatapkan, diikutkan, maka selanjutnya wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari khairihi wa syarri, terhadap takdir baik dan buruk. Dari sini nampak jelas bahwa keingkaran terhadap takdir dalam hal ini, takdir dalam makna ilmu Allah terhadap perkara itu, maka ini adalah kekafiran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. pada peristiwa ini terdapat ilmu akan bahayanya salah buruk sangka dalam bersikap terhadap takdir. Kondisi yang betul-betul mendukung untuk beriman dengan iman yang benar, zaman kenabian yang masih sangat dekat, para sahabat yang masih luar biasa banyaknya, ilmu tersebar, tapi bersamaan dengan itu ada orang yang berpikiran jahat dengan pikiran seperti ini. Maka tidakkah kita merasa lebih khawatir? Maka apakah ada jaminan bagi orang-orang yang setelahnya? Setelah Nabi SAW telah menyatakan, la ya'ti zaman illa wa zamanul ladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecil si zaman setelahnya lebih jelek, lebih rusak dari zaman sebelumnya. Karena itu ikhwah, ngeri. Kalau kita melihat komentar-komentar tokoh-tokoh agama, profesor, doktor, bukan sekedar doktor, profesor, doktor dalam bidang agama, ternyata luar biasa rusaknya dalam perkara takdir. Sudah sebutkan orangnya. Itu pun orang ini doktor dalam tafsir dan terkenal di seluruh Indonesia dan betul-betul dikagumi kitab-kitab, tapi rusak terhadap akalnya yang picik, yang sempit, yang telah dikotorkan bid'ah, buruk sangka, menganggap ada di bawah kekuasaan Allah yang keluar dari ketentuan Allah. Ketika dia sulit untuk menetapkan kalau kejadian-kejadian musibah-musibah dahsyat dan mengerikan itu, itu ternyata juga takdir Allah. Sulit bagi dia memahami. Kotoran. Tapi mereka-mereka yang mempunyai hati yang di atas fitrah, mudah sekali sebenarnya. Cukup dikembalikan kepada kekuasaan Allah yang melingkup segalanya. Maka mudah bagi dia untuk menetapkan. Pasti di bawah ketentuan Allah. Sebab tidak mungkin ada yang terjadi di bawah kekuasaan Allah keluar dari maunya, dari kehendak, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Hanya ketika dipertanyakan, masa Allah takdirkan yang tidak baik, masa Allah takdirkan tidak baik, di situ dia pusing. Salah satu jawabannya memahami pembahagian yang pertama. Perbuatan Allah dalam menetapkan seluruhnya kebaikan, keindahan, kemuliaan. Tapi yang Allah tetapkan, itu yang terbagi. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pembahasan kedua sekedar menggambarkan ngerinya perkara ini. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak betul-betul berlandaskan dekat Quran dan Sunnah. Baik. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, al-qadar bi fathid dal, taqdirullah taala lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu wa iqtarathu wa hikmatuhu. Qadar, dalnya di fathah, adalah takdir Allah terhadap semua yang ada yang disesuaikan dengan ilmu Allah yang terdahulu dan merupakan keharusan dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, para ulama alhamdulillah telah menerangkan kepada kita metode singkat praktis untuk memahami melingkup pembahasan terhadap takdir ini. Kata beliau, al-imanu bil-qadar yatadammanu arba'atu umur. Keimanan terhadap takdir di dalamnya terkandung empat hal. Iman terhadap takdir, imani empat ini. apa yang kita sebutkan dari Ma'badul Juhani itu hanyalah salah satu bagian dari empat. Sebab apa? Saya sudah katakan tadi, kerancuan, kerusakan dalam taklid itu banyak. Para ulama menetapkan empat perkara kalau kita ingin selamat dari seluruh. Tetapkan ya, selamat. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala 'alima bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Azala wa abada. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali 'ibadi. Al-thani, yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dhalika fil lawh al-mahfuz wa fi hadain al-amrayn yaqulu Allah Ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Hal yang pertama, singkatnya ilmu. Uraiannya, lihat kata beliau. Hal yang pertama, kadang para ulama mengatakan ilmu. Bersingkat saja, ilmu. Apa maksudnya? Kata beliau, kita wajib mengimani, yakin dengan seyakin-yakinnya, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui segala sesuatu secara global dan rinci dulu dan seterusnya. Apakah hal itu berhubungan dengan perkara-perkara perbuatan Allah? Allah tetapkan ini, Allah takdirkan perbuatan Allah, atau yang berhubungan dengan perbuatan hamba? Tidak mungkin ada yang Allah tidak ketahui. Jelas? Ini yang pertama. Ini kesimpulan dulu, sebentar dalilnya. Hanya sebelum lanjut, lihat diri kita. Longgar tidak menerima ini? Kalau ada berat, maka itu ada kerusakan. Ada koslet mungkin. Atau ada undir dirinya yang kurang. Ada ini, ada yang jelas kerusakan, dan kerusakan ini bisa menggugurkan mesin seluruhnya. Sebentar dalilnya, boleh sebutkan dalil yang kedua, kemudian boleh sebutkan dalilnya. Soal pendalil yang pertama dan kedua bersamaan. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Itu singkatnya, kitabah, penulisan. Jadi nanti kita hafal kalimat singkat itu. Ilmu, kitabah, ilmu. Apa maksudnya ilmu? Allah tahu semua. Global rinci. Apapun, sesuatu itu. Yang dulu, sekarang, dan seterusnya. Apa yang berhubungan dengan perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Yang kedua, kitabah, penulisan. Maksudnya, kita beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua itu. Jadi apa yang akan terjadi yang Allah tahu? Allah telah tuliskan semuanya fil lawhil mahfuz. Dalam lauh, lembaran mahfuz yang betul-betul terjaga. Dalam Quran dan Sunnah tidak ada keterangan bagaimana modelnya itu, dari mana buatnya. Kalau tidak ada keterangan tidak perlu ditahu. Kalau berusaha mau tahu, maka dalam waktu tidak beberapa lama rumah sakit jiwa menerima pasien. Akan menerima pasien. So, semua yang kesana itu, yang sampai pada apa? Kemampuannya dia lewat batas, diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak akan mampu dia jangkau, tetapi dia paksakan. Baik, lepas lafal mahfud lembaran yang sangat terjaga. Allah telah tuliskan semua itu dalam Allahul Mahfuz. Terhadap dua perkara ini Allah berfirman, alam ta'alam, bukankah kamu tahu, annallaha, bahwa sungguh Allah, ya'alamu, ya'alamu, mengilmui, ya'alamu ma fis sama, semua yang di langit, wal ard, dan semua yang di bumi, bumi, ini umum, bendanya, maknanya, perbuatannya, apapun, Allah tahu. Ini ilmu. Inna dzalika fi kitab. Sungguh perkara itu fi kitab, dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah jelaskan kehebatannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi Allah untuk tahu semua itu secara detail, secara rinci, semuanya itu mudah bagi Allah. Bahkan Allah tuliskan semuanya sebelum Allah ciptakan. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana tidak jemaah? Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dia sangat mampu terhadap segala sesuatu. Allah alim, betul-betul Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sinilah kapan kita yakin, maka akan semakin menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, keimanan yang benar menambah penghambaan yang benar. Akan semakin menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkarma ilmu yang dengannya kita semakin membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballah, Allah telah tuliskan. Kalimatnya fi'il madi, berarti telah kering. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang lain, jaffatil qalam, pena telah kering. Allah telah tuliskan maqadir al-khalaiq. Maqadir jamaknya dari takdir. Khalaiq seluruh makhluk. Takdir, takdir, ketentuan, ketentuan seluruh makhluk. Qabla, sebelum, ayakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Apalagi manusia. Sebelum Allah cipta langit dan bumi dengan jarak bi khamsina alfi sana, 50 ribu tahun sebelumnya. Bukan 1 tahun. Bukan 2 tahun. Bukan 10 tahun sebelumnya. Yang walaupun manusia 1 detik sebelumnya, dia tidak akan bisa tentukan apa yang akan terjadi. Dan betapa banyak rencana kita telah mapan, mantap pada malam harinya, yang ternyata itu akhirnya tidak akan berjalan kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bahkan bukan 100 tahun sebelumnya. Bahkan bukan 1000 tahun sebelum. Bukan 500 tahun, bukan 5000 tahun sebelumnya. Bahkan bukan 10.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tahu berapa kadar laut, berapa kadar ini, berapa kadar itu, apa yang akan terjadi, siapa penghuninya, siapa yang hidup pada saat ini, siapa yang nantinya meninggal pada jam ini, detik ini, seluruhnya telah tertuliskan. Siapa yang baik, siapa yang celaka, semuanya global dan rinci. Lihat, kalau kita yakini, tidak akan menambah kecuali semakin menambah pembesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan ini ragu? Maka disitulah kita akan melihat orang-orang yang beragama, doktor dalam beragama, tapi bingung dalam agama. Yang diantaranya akan terlihat, mereka akan malas sholat. Sebab akibat kalau ingkar terhadap takdir itu kan malas. Soal nanti ada syubhat-syubhatnya, banyak syubhat. Di antaranya syubhatnya orang musyrikin. Walau syaa Allah. Law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Orang-orang sayaqulul ladina asyraku akan berkata orang-orang musyrik. Allah katakan asyraku, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa kata mereka? Seandainya Allah kehendaki, maka kami tidak akan syirik. Coba lihat. Dan bapak-bapak kami tidak akan syirik. Kami tidak akan haramkan sesuatu pun juga. Ini nanti dalam pembahasan, berhujjah dengan takdir adalah kebatilan. Dan itu adalah sifat orang-orang musyrik. Iya. Melakukan dosa dengan dalil apa? Itu kan takdir Allah. Ini banyak syubhat ini. Iya. Melihat banyak orang ya? Iya, orang-orang seperti ini. Saya tunjukkan tempatnya. Pergi di YM. Kalaupun ada yang selesai sarjana, untung-untung kalau masih sholat selanjutnya. Kalaupun sholat, dia tidak tahu untuk apa dia sholat. Kalaupun dia sholat, iya, mantap sholatnya. Dia tidak. Sebagian mereka raja. Ini ketentuan Allah atau apa, atau imam. Sebentar, semuanya akan tuntas dengan dalil Quran dan sunnah. Selesai. Kalau kita memang hanya mengembalikannya kepada perkara ini. Nanti kepada akal, ya, kalau kepada akal kita tidak layani, kepada perasaan kita tidak layani, iya. Kalau mau melayani, suruh berdebat sama komputer. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiati Allah taala. Sawa'un kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'li al-makhluqin. Qala Allah taala, "Fima yata'allaqu bi fi'lihi" وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال ويفعل الله ما يشاء وقال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وقال ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون كتب اليوم yang ketiga kalimat singkatnya kalau yang ketiga ini masyiah kehendak. Jadi ilmu, kitabah, penulisan, ketiga masyiah kehendak. Apa yang dimaksudkan dengannya? Kita wajib meyakini bahwa semua yang terjadi tidak akan terjadi kecuali karena Allah kehendaki. Kehendak Allah kehendaki. Nanti kalau Allah kehendaki, masa Allah kehendaki orang melakukan maksiat, masa Allah kehendaki orang berzina, masa Allah kehendaki, itu gampang pembahasannya, ringan. Iya, tai kuku. Yang penting kita kembali kepada ayat, mudah. Ayat sekali lagi, perkara ini perlahan-lahan. Saya sangat memahami kondisi kita, ini berat. Hanya kata singkatnya untuk perkara ini, kehendak itu ada dua. Ada kehendak kauni, ada kehendak syar'i. Kehendak Allah kauni, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, ini kauni namanya. Ada kehendak syar'i, yang Allah inginkan tapi belum tentu terjadi. Ini yang dimakan dengan syariat. Kehendak dalam makna syariat, syariat. Allah kehendaki kita sholat, kita beribadah, tapi tidak semuanya sholat kan? Iya. Yes. Tapi kalau kehendak dalam makna kauni, apapun yang Allah telah tetapkan maka pasti terjadi. Ini dia pembahasan kita sekarang. Iya. Yes. Orang yang tidak memahami takdir menyamakan semua ini. Kehendak itu sama. Iya. Yes. Ini dia ini. Di situ titik sesatnya. Tapi nanti akan terbahas lebih dalam lagi. Kita wajib meyakini bahwa semua yang terjadi tidak akan terjadi kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. apakah yang terjadi itu berhubungan dengan perbuatan Allah atau perkara itu berhubungan dengan perbuatan makhluk. Lihat dalil-dalilnya yang kembali pada perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, ini sekali lagi, ini pendalilan singkat, pendalilan lengkapnya sangat banyak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Rabb kamu Allah, yakhluqu, mencipta, ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Berarti kembali kepada kehendak Allah. Jadi Allah mencipta, menciptakan perbuatan Allah, iya. Apa yang Allah kehendaki? Wa yakhtar, apa yang Allah inginkan. Ayat yang lain, wa yaf'alu Allahu ma yasha', Allah berbuat, ini lebih umum. Berbuat, mencipta, memberi rezeki, menahan hujan, memberikan ini. Allah berbuat, ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Berarti dikembangkan kepada kehendak Allah. Wa yaf'alu Allahu, Allah berbuat, ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Artinya, kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Jelas? Wa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentuk kalian di rahim kaifa yasha', sebagaimana yang Dia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Dikembalikan kepada kehendak Allah. Menggambar, membentuk, mencipta, apa pun yang Allah lakukan, maka kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau berhubungan dengan makhluk, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu la sallatahum 'alaikum falaqatalukum." Kalau seandainya Allah keinginkan, maka Allah akan kuasakan mereka atas kalian, sehingga mereka pun membunuh kalian. Ini kalau Allah kehendaki. Berarti Allah, Pak, perbuatan makhluk melakukan ini, melakukan itu, ini dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang lebih umum, walau syaa Allahu ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Kalau Allah kehendaki, maka mereka tidak akan lakukan. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan lakukan. Tapi karena justru Allah kehendaki, mereka seperti fadarhum, maka biarkan mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Semuanya ini jelas menunjukkan bahwa semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal yang keempat, al-imamu bi'anna, masuk dalam perkara ketiga, maka ini hampir, ini lebih banyak lagi yang pusing di sini. Masya Allah kehendaki, ini dia, yang banyak singgung tadi. Walaupun perkara-perkara yang pertama, mungkin sudah mulai berkurang, mengingkari ilmu Allah. Masya Allah tidak tahu. Harus pasti Allah ketahui, tapi Allah tidak kehendaki. Ada yang pusing kalau kehendakinya. Masya Allah kehendaki orang melakukan zina. Masya Allah kehendaki, ini pusing dia. Jadi hanya memahami kehendak itu satu. Dia tidak bagi kehendak syar'i dan kauni. Padahal kehendak ini terbagi dua dalam Quran dan Sunnah. Nanti penjelasannya lebih jauh. Al-Rabi' yang keempat. Al-imanu bi'amna jami'al kainati makhlukatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Kalau Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. Kata beliau yang keempat, singkatnya kalimat yang keempat ini, al-khalq, penciptaan. Jadi yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua kitabah, penulisan. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Dan yang keempat, al-khalq, penciptaan. Mengadakan. Allah adakan, Allah wujudkan. Kita wajib mengimani bahwa semua yang ada, semua yang terjadi, itu adalah makhluk Allah yang cipta, Allah yang adakan. Zat-zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, seluruhnya Allah yang ciptakan. Sebab tidak akan mungkin ada terwujud, tergerak kecuali cipta Allah Subhanahu wa taala cipta adanya. Ini lebih pusing lagi di sini. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah, maka harus kita buka hati untuk menerimanya. Kemudian kita hancurkan sedikit demi sedikit penghalang-penghalang itu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah khaliq, pencipta kulli syai, segala sesuatu. Benda, zat, perbuatan, pikiran, apapun Allah cipta. Dan ketemu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dari Allah terhadap segala sesuatu wakil. Betul-betul kepadanya diserahkan segala sesuatu. Dalam ayat lain wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa, dan Allah telah mencipta kulla syai', segala sesuatu. Allah yang adakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, kemudian Allah takdirkan taqdira. Iya, secara pasti. Dalam ayat lain Allah berfirman terhadap nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun, Allah lah yang telah mencipta kalian, wa ma ta'amalun, dan apa yang kalian perbuat. Jadi kaliannya dan apa yang kalian lakukan, Allah yang cipta. Ini lagi pusing. Masa Allah yang cipta, saya lakukan ini kejahatan misalnya, berarti kan ciptaan Allah. Ini kan keimanan terhadap takdir. Kalau begitu, disiksa. Lain-lain. Pembahasan siksaan atau tidak sebentar. Ini berhubungan dengan takdir Allah ini. Kalau sudah berhubungan dengan kita, lain lagi. Ingat, kita punya kehendak. Dan tak seorang pun yang sadar, waras, berpikir, kecil pasti tahu, dia yang berkehendak, dia yang melakukan, dia yang ini, dia yang itu. Dan dengan itulah kita dibalas. Tapi ingat, semuanya ini tidak akan mungkin lepas dari masyiah, kehendak Allah, dan dari pengadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak akan terjadi kecuali setelah Allah kehendaki, dan tidak akan terwujud kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala ada. Ketemu dua hal, menggabungkan dua hal ini, disitulah keimanan. Faham? Menggabungkan dua hal ini, disitulah keimanan. Tidak mampu menggabungkannya, disitulah kekafiran, kemunafikan, keingkaran. Di sinilah kebinasaan. Walaupun sholat, walaupun ini, kapan ini rusak, maka rusak seluruhnya. Sebab ini perkara iman. Jelas? Al-Ikhwah rahimahumullah ta'ala. Proses penggabungannya nanti akan muncul pembahasan. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, dari sini jelas bahwa keimanan terhadap takdir harus dengan empat ini. Saya sangat yakin dan saya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kita diselamatkan dari perkara ini. Sebagian kita ada yang merasa berat, terutama ketika masuk dalam perkara kehendak. Masa semuanya Allah kehendaki? Masa semuanya Allah yang cipta? Ada cipta. Maka perkara-perkara yang menghalang itu insyaAllah ta'ala akan sirna kalau kita tulus menerima perkara ini ayat demi ayat tadi. Allah pasti. Terus bagaimana ini? Sebentar, kita akan tuntas. Dalam pembahasan-pembahasan sebuah yang ini ada sekitar 5-6 pembahasan dalam perkara ini. Baik, yang jelas mantapkan dulu ini, sebab semua tadi bersumber dari Quran dan Sunnah. Jelas? Pasti benar? Yakini. Dan keyakinan selanjutnya akan saling menguatkannya. Kapan ada yang menyelisihinya, maka itu adalah penyakit. Itu adalah kegelapan yang harus segera dicirnakan dengan kekuatan cahaya, kekuatan nur dari ayat-ayat yang telah kita pahami tadi. Perhebat dia, perkuat dia, betul-betul terima secara sempurna, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat hebat dalam menghancurkan penyakit itu. Dia akan menjadi penawar yang sangat hebat dalam menggugurkan penyakit itu. Dia akan menjadi cahaya yang sangat terang dalam menerangi kegelapan-kegelapan tadi. Jelas? Hanya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, jemaah. Jelas ini? Mantapkan dulu pondasi tadi. Ini rukunnya, beriman terhadap takdir. Jadi iman terhadap takdir Allah, artinya kita imani bahwa Allah ketahui segalanya. Global dan rinci, tidak mungkin tidak tahu. Allah telah tuliskan segalanya. Global dan rinci, tidak mungkin Allah tidak tuliskan. Allah kehendaki dan tidak akan mungkin ada yang terjadi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan tidak akan mungkin terjadi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya, mengadakannya. Lihat ini. Baik. Yang ini saja pemanfaatannya sudah sangat banyak, jemaah. Baik, ini ada satu pertanyaan. Di luar pembahasan, di depan masjid ini ada sebuah tempat yang dikeramatkan dengan orang-orang datang padanya melakukan sembahan. Bagaimana sikap kami sebagai pemerintah setempat dan jamaah masjid? Tolong nasihat Ustaz agar kami bertindak sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abada." La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm ya khairu ahabbu ila Allah, dan seterusnya. Titik pembahasannya pada awal ayat, jangan sekali-kali kamu salat padanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa pada awal hari, Masjid Quba, ya, itu lebih pantas kamu salat padanya. Ayat ini menjelaskan larangan Rasulullah SAW salat di sebuah masjid. Masjid ini masjid dirar. Masjid dirar yang dibangun dengan maksud memecah belah kaum muslimin, yang dibangun dengan maksud kemunafikan, kekafiran, yang dibangun dengan maksud merusak, dimanfaatkan oleh musuh. Ternyata salatnya Nabi yang pasti ikhlas, pasti sempurna, pasti hebat, pasti luar biasa, tetap terlarang di masjid itu. Kenapa? Masjidnya bermasalah. Jelas? Kalau masjid bisa bermasalah, apalagi kalau memang tempat yang memang sudah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana? Kuburan, bebatuan, boy-boy, misalnya itu, benda-benda dikeramatkan, didatangi, serahkan pada ini, la ilaha illallah, musibah besar. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi utus khusus Ali radhiyallahu anhu. Alla tad'a suratan illa tamastaha. ولا تدع قبرا مشرفا الا سويته. Jangan sekali-kali kamu biarkan satu pun gambar kecuali kamu harus hapus, dan jangan sekali-kali kamu biarkan satu pun kubur yang naik kecuali kamu harus ratakan. Ini walaupun sekedar dinaikkan, tidak ada kesyirikan, apalagi kalau memang sudah merupakan tempat syirik. Karena itu jemaah, perkara-perkara seperti itu hendaknya ditiadakan di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan syariat. Yang bertindak pemerintah, penguasa, yang punya kekuasaan dengan masyarakat sekitarnya. Ini melakukan tindakan menghilangkannya dan semisalnya. Dan lebih baik lagi diawali dengan menjelaskan kepada orang-orang yang datang akan perkara ini. Kalau tidak, maka kekuasaan yang berjalan. Tuntaskan, maka mau apa? Ini miliknya orang, bukan milik kamu. Orang berbuat sesuai dengan apa yang ada miliknya. Kalau berkeras, masuk ke mahkamah. Masuk ke pengadilan, tanah saya. Masuk ke tanah orang dan melanggar. Apalagi berbuat maksiat di dalamnya. Dan ini adalah maksiat terbesar. Pelakunya ikut bertanggung jawab kalau membiarkan tanahnya dipakai untuk dosa, apalagi dosa yang paling besar. Nabi SAW telah bersabda, La'anallahu man dzabaha li ghairillah, La'anallahu man la'ana waliday wa la'anallahu man awa muhditha wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang membantu pelaku perkara baru. Apalagi namanya kesyirikan. Allah laknat perbuatannya dan pelakunya. Dan yang keempat, Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Kalau punya kekuatan, maka tuntaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita harapkan bisa membaik orangnya. Iya. Kalau dia tidak bisa menerima penjelasan, kasih kitab, kasih kaset-kaset. Iya, dia bawa ke rumahnya. Mudah-mudahan di kedepan hari, iya, dia mau menerima mau ini. Yang jelas, kalau punya kekuatan, kekuasaan untuk menuntaskan perkara itu, maka segera. Sebagaimana yang Nabi lakukan ketika Fathu Makkah. Iya. Perkara ini tidak bisa ditanggung-tanggung kalau memang punya kekuatan. Iya. Karena itu Nabi mengatakan, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendak dia rubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabi lisani. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabi qalbi. Wadhalika ad'aful iman. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka ini adalah serendah-rendah iman. Lihat yang pertama, keimanan yang tertinggi, apa itu? Merubah kemungkaran ketika dia lihat, ketika dia mempunyai kekuatan tangan. Punya kekuasaan, memang tangan kuat, hebat, iya. Maka ini berhak. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Di awal periode di Mekah, Nabi sholat. Nabi tidak bisa berbuat seorang diri, tidak bisa menyampaikan saja agama, mengajak saja luar biasa siksaannya. Tapi ketika Fathu Makkah, berhasil ditaklukkan Makkah, tanpa perlawanan yang berarti, maka di sanalah tidak lagi menunggu Nabi SAW untuk menuntaskan semua perkara itu. Seluruh berhala di Ka'bah, bahkan yang di luar Ka'bah, yang di berbagai kabilah, diutus pasukan untuk menghancurkannya. So, perkara ini tidak bisa ditunda-tunda lagi ketika kekuasaan nampak. Iya. Dan itulah kunci yang berkuasa. Iya. Sebab kapan dibiarkan, maka dosanya ikut ditanggung oleh yang punya kekuasaan. Jamaah masjid misalnya yang bukan penguasa. Iya. Bisa melakukan negosiasi. Mereka bersepakat. Iya. Menghadap ke aparat, menghadap ke pemerintahan, melakukan ini, melakukan ini. Iya. Kalau memang terbuka jalan, mereka mendukung misalnya Masya Allah, lakukan. Iya, atas dukungan penguasa. Semuanya dalam rangka apa? Tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yang melahirkan kebaikan yang lebih banyak. Iya. Tapi kalau misalnya langsung, iya, menindaki, bukan penguasa, bukan apa-apa juga. Iya. Supaya pernah terjadi teman-teman, ada teman. Iya. Orang baru, pernah, sebelum mengaji di salaf, dia melakukan ada tempat bisa didatangi orang kayu gitu, dia bakar malam-malam. Habis dibakar, orang-orang yang datang tidak kapok, malah justru dijadikan batu. Yang sebelumnya hanyalah bangunan kayu yang tidak tertarik orang melihatnya, sekarang jadi bangunan batu, semakin kuat, semakin kokoh. Ini salah. Merubah kemungkaran tapi melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Belum lagi terjadi tuduhan ini di berbagai macam fitnah yang muncul. Merubah kemungkaran harus dengan kaidah melahirkan sirnanya kemungkaran atau berkurangnya kemungkaran dan melahirkan maslahah yang lebih besar. Jelas, ini kaidahnya. Baik, wallahu a'lam. Subhanallah alhamdulillah. Dukung apa? Iya, kita nasihat. Kalau pemerintah yang dulu, kita nasihati akan bahayanya perkara itu. Iya. Kita nasihati. Kita lakukan tindakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan brutal sesuai dengan tuntunan agama. Lain halnya kalau misalnya kita yang punya tanah misalnya. Iya. Kalau kita punya tanah kan berarti kita berkuasa kan? Iya. Biar tidak ada pemerintah. Kalau kita punya tanah, ajar masuk tanah saya ini buat syirik. Ayo keluar. Iya. Bahkan itu hukum pemerintah. Iya. Orang yang melakukan di lokasinya orang, itu pemerintah dukung. Iya, mau tidak mau, bahkan pemerintah bisa dipecat, bisa diperadilkan ke pengadilan. Sebab haknya seseorang. Subhanallah, alhamdulillah.